Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Qala Syekh Islam rahimahullah syurutul wudu, syarat wudu, hal-hal yang harus ada dalam wudu supaya wudu itu sempurna. Dalam sebagian risalah para ulama menyebutkan Ibnu Qayyim atau yang lain, untuk baiknya sholat jadi mulai dengan baiknya wudu. Sempurna wudunya, insyaallah sempurna pula sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, insyaallah seperti yang disebutkan oleh Allah, tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sholat yang betul-betul ditegakkan dengan sempurna lahir dan batin, tidak hanya gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan sholat, tapi juga roh inti sholat, yaitu khusyuk dan hadirnya hati ketika sholat itu juga ada, dan niat yang ikhlas karena Allah, maka itu akan membuahkan hasil, yaitu terjaganya orang yang sholat itu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dan sebaliknya, mulai dari ketidakbenaran ini dalam artian wudunya tidak sempurna, asal-asalan sholatnya juga tidak sempurna. Nah, tentu juga berkelanjutan akhlak dan perilakunya juga, ya, sebagaimana keadaan sholatnya. Baik. Ini syurut al-wudu, qawluhu wa syurutuhu asyratun. Wudu dengan dhammah. Dengan dhammah syurutul wudu itu berarti perbuatannya. Wudu ini perbuatannya, amaliyahnya. Mulai dari membasuh kedua tangan sampai pergelangan, kemudian kumur-kumur, matmadah, kemudian istinsyaf, matmadah ma'al istinsyaf wal tsumal istinthar. Istinsyaf itu menghirup air dengan hidung, menghirup air dengan hidung sampai dalam, sampai jauh, mubalaghah dalam bentuk yang ini dipaksakan. Untuk istinsyaf itu harus dipaksakan kecuali ketika berpuasa. Baligh fil istinsyaf illa an takuna antasuma atau an takuna shaiman. Dan bersikap mubalaghah, paksa sampai dia betul-betul terasa mungkin perih sedikit, ya, di atas puncak hidung dalam, lebih-lebih ketika bangun tidur malam. Lebih-lebih ketika bangun tidur malam itu diupayakan sekali sampai terasa agak pedih panas di haisum. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, syaitan menginap di haisum. Syaitan itu menginap di dalam rongga hidung setiap orang. Maka diusir dia, disemburkan ketika di istinsyak dengan istinsar. Dengan istinsar hirup sekuat-kuatnya, kemudian dihembuskan melalui hidung juga sambil diurut. Itu segar ini. Kalau udah malam hilang kantuknya insyaallah. Kemudian kalau kemudian setelah itu membasuh muka sampai kemudian basuh kaki. Itu wudu namanya. Wudu. Tapi kalau dengan do, dengan fathah, kalau dengan fathah, wudu, wudu itu airnya. Benda untuk berwudu airnya. Atau biwadu'in, yakni dia membawakan air untuk wudu. Wudu dengan fathah wawnya itu artinya airnya. Kalau wudu dengan dhammah itu artinya perbuatannya. Yang dibahas oleh beliau rahimahullah, syurutul wudu, syarat-syarat untuk berwudu, atau syarat orang itu sah wudunya, ya, atau yang melakukan, yang berhak untuk melakukan wudu. Dibahas oleh para ulama dalam masuk dalam bagian kitab ath-thaharah, ahbab ahkamul wudu, ahkam al-wudu. Dasar hukumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Idza qumtum ila shalah, panggilan buat orang yang beriman. Panggilan buat orang yang beriman, wudu itu ketika dia yang hendak mengerjakan salat, idza qumtum ila shalah. Itu sudah disyaratkan juga oleh para ulama dalam ayat ini, harus sudah ada niat. Ketika dia ingin mengerjakan sholat, berarti sudah ada di dalam hatinya niat untuk sholat. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, atau sholat-sholat nawafil dan lainnya. Nah, dia tidak perlu dilafadzkan. Tidak perlu dilafadzkan. Dan tidak ada juga sunnah, sunnahnya. Nawaitu an shalliya, atau nawan itu anasuma usalli fardal maghrib dan seterusnya, itu tidak ada tuntunannya. Nah, kalau ada pasti diberitakan oleh Rasulullah, pasti sampai kepada kita. Dari mana mesti pasti sampai? Memang ada sebagian perkara yang tidak diketahui oleh para sahabat, nyatanya disebarkan. Jadi perbuatan Rasulullah yang kalau tidak, ya, kalau tidak diceritakan oleh sebagian istrinya atau diceritakan oleh sebagian sahabat, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah, lebih-lebih dalam masalah ibadah. Ini sering ada diberikan contoh istighfar dengan Allahumma ba'id. Istighfar dengan Allahumma ba'id itu ditanyakan oleh para sahabat. Oleh Abu Hurairah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sebelum Anda membaca, Anda diam. Baca apa? Apa yang Anda baca? Diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma ba'id, dan seterusnya. Kalau Abu Hurairah tidak bertanya, kita tidak akan tahu, kecuali kalau disampaikan oleh Rasulullah. Ya. Dan itu hal-hal yang sekecil apapun sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, apalagi perkara ibadah. Nah, kalau niat itu memang diajarkan, ada sunnahnya, tuntunannya, pasti sampai kepada kita. Nah, dan ditulis, diterangkan oleh para ulama, imam besar. Nah, Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ataupun Abu Hanifah rahimahumullah. Baik. Wa syurutuhu asrah. Syarat-syaratnya ada 10. Yang pertama al-Islam. Para ulama yang lain menyebutkan 8. Di sini beliau tambah 10. Tidak masalah. Karena ini penyebutan syarat-syarat, kemudian rukun, wajibat, hal-hal yang wajib dalam sholat, sunnah-sunnah sholat, sunnah wudu, rukun wudu, itu semuanya adalah wasail. Semuanya adalah wasail. Wasail untuk apa? Lifahmi. Untuk memahami hukum ataupun perbuatan atau cara terkait dengan wudu, dengan sholat. Ada berapa rukun sholat? Tidak semua sih tahu, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak pelajari, tidak baca, tinggal. Seperti yang misalnya kita belajar darari mudiyah di Imam Syaukani rahimahullah, mungkin tidak ditemukan. Nah, tidak ada. Tapi ulama-ulama yang apa namanya, ulama yang lain, mazhab yang lain, Ahmad, Madhab Hambali, Syafi'i terutama, kemudian Maliki, Hanafi, itu menerangkan itu sebagai wasilah, sebagai wasilah, sebagai wasilah. Qala al-Islam wal aql was tamyiz wan niyyah. Berapa itu sudah? 4. Islam, akal, tamyiz, niat. Nah, kemudian di sini disebutkan ada beberapa wasishabu hukmiha bi'an layak bi'an layanwi qat'uha hatta tatimat taharah. Uang kita mujib. Kalau ini diikutkan itu sudah 7, 4, 5, 6, 7. Ini yang sudah 6. Di situ wastishabu hukmiha. Maksud dari istishabu hukmiha diterangkan berikutnya. Tetap ya, ada niat tersebut selama berwudu. Yaitu bi'an la yanwi, jadi dengan dia tidak meniatkan fathuha, memutus wudu tadi, memutus niatnya. Hatta tatimat tahara. Ini sedang wudu. Nanti diterangkan oleh beliau. Niatnya wudu. Mau sholat, wudu. Di tengah jalan, dia berhenti. Nah, nantilah. Enggak dulu, mau ke sana dulu atau mau yang lain dulu. Nah, ini tidak boleh. Dia harus mengulang lagi niatnya. Untuk berwudu tadi. Tidak boleh dia lanjutkan. Kata beliau. Kemudian, uang kita mujib. Terputus, ini diputuskan oleh hal-hal yang mengharuskan berhentinya apa batalnya wudu. Adanya yang kita mujib, maksudnya yang membatalkan. Yang kita artinya nah, wiyana yang taib, uang kita mujib ini tidak ada atau putusnya hal-hal yang membuat wudu itu batal. Nah. Nanti diterangkan oleh beliau, maksudnya yang kita mujib itu dia menunggu ketika menyelesaikan hajatnya sampai betul-betul hilang. Artinya ketika dia buang air atau buang air besar, betul-betul berhenti sama sekali. Itu namanya yang kita mujib. Yang kita mujib berhentinya hal-hal yang membatalkan wudu. Berhentinya hal-hal yang membatalkan wudu. Itu hadat. Kalau buang air betul-betul, misalnya yang kasihan ini yang punya penyakit apa namanya salasil atau apa ya beser, ya, yeah. Yang kalau sudah buang air nggak berhenti, yeah. Kalau sudah buang air nggak berhenti atau mis apa namanya, nah seperti itu juga nanti orang yang dia itu perempuan yang mustahabah. Wanita yang tidak bisa berhenti darahnya kalau sudah keluar. Sholat sebagaimana adanya. Nah, kalau misalnya dia mampu, ya, yang kalau dia misalnya mampu, ya penyakitnya itu bisa artinya bisa ditanggulangi lah. Kalau misalnya dia buang air, dia tahan, ya. Nah, atau dia mungkin 15 menit atau berapa menit sebelum azan, sebelum masuk waktu dia sudah buang air. Selesai, nah dia periksa. Cermati keluar atau tidak depan belakang, baru dia wudu, baru dia wudu. Nah, itu maknanya yang kita mujib, dia menunggu sampai betul-betul selesai tuntas BAK dan BHB-nya selesai, bersih, kemudian istinja, baru dia berwudu. Jangan masih kemudian masih menetes, masih keluar, dia wudu. Nggak sah, bisa jadi keluar, nah, mengganggu motori pakaiannya. Wastinja au istijmar qablahu. Ini sebelum wudu dia harus istinja, ini setelah berhenti tadi, wah ini hadasnya, dia harus istinja. Istinja ini menggunakan air, kalau istijmar itu dengan menggunakan batu. Batu atau bisa juga benda yang kasar yang bersih misalnya apa, tisu, itu boleh. Sehingga istijmar dengan tisu itu suci, boleh. Wanda khair itu fatwa di antara fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Taimin rahimahullah. Sandal dalam pesawat, ya, kadang-kadang sulit kan untuk mau istinja dengan air, pakai ya, tisu itu habis kan disediakan banyak-banyaknya, pakai. Nah, tapi biasanya kan kalau di pesawat kan dilarang BAB, ya. Nah, wallah alam, mungkin kalau yang domestik yang 1 jam 2 jam perjalanan udara ya memang mungkin tidak dilarang, ya kan, tidak dibolehkan. Tapi kalau mungkin yang 11 jam 13 jam mesti Mekah Madinah, masa enggak dilarang juga. Wallah alam. Baik. Antum kemarin di mana, buang air besar di atas. Sawat pendek terus. Baik, mana kulih hal. Nah, istijmar qablahu. Nah, istijmar itu tidak boleh dengan rausah, tidak boleh dengan rausah dan tulang. Tidak boleh dengan rausah itu kotoran kering. Kotoran kering. Sudah apa namanya, sapi, kotoran unta itu kan banyak, biasanya kan numpuk, menggumpal dan mengeras. Nah, itu tidak boleh dijadikan musnya. Ya, nauriksun atau rijis, kotor. Nah, tulang juga demikian. Tulang, nah, tulang itu apalagi kalau dia disembelih dengan nama Allah, tidak boleh dipakai untuk istinja, istijmar. Mengapa? Dia itu menjadi makanan jin-jin yang muslim. Ya, sampai di tangan mereka itu dalam keadaan utuh berdaging, seakan-akan lengkap daging, kita nggak lihat. Nah, itu buat jin-jin muslim. Itu semua warid dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syarat berikutnya, tuhuriyatu ma', airnya harus suci. Nah, ini menjadi bahan bahasan juga oleh para ulama. Nah, ulama madzhab yang lain membagi air itu menjadi tiga bagian. Air yang tahirun mutahhar, ini tahur, tahur, suci lagi mensucikan, itu kan bahasa kita, suci lagi mensucikan. Kemudian suci tapi tidak mensucikan. Air apa? Air minum. Ingat, tidak mensucikan. Air teh. Nah, itu tidak mensucikan. Kemudian air najis. Nah, maksud dalamnya juga air suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal. Mereka membagi seperti itu. Nah, yang terpilih oleh Syekhul Islam juga yang ulama madzhab Hambali yang lainnya, air itu cuma dua. Air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, apapun asal bentuknya masih air, itu suci lagi mensucikan, bercampur dengan benda yang suci, ya, itu tetap. Ataupun bekas dipakai oleh seorang mukmin beruduk mandi, tetap mensucikan. Yang kedua, najis, air najis. Nah, ilat, di antara ilatnya kemudian air yang mustakmal itu suci, muslim, orang muslim itu tidak najis, ya, hayyan wa mayyitan. Nah, air apa namanya, orang muslim itu tidak najis. Jadi ketika dia mandi ataupun dia berwudu, dipakai lagi air wudunya, tetap boleh. Rasulullah melakukan seperti itu juga. Nah, bersama para sahabat, mereka mengambil, bahkan juga para sahabat nimbrung mengambil air bersamaan ketika mereka berwudu. Nah, Rasulullah juga mengambil berwudu atau mandi bekas air mandi istrinya yang janabah. Nah, bahkan mandi bareng juga dalam keadaan janabah. Seperti itu tidak masalah. Nah, kemudian ibahatuhu. Allah alam, maksudnya ibahah di sini apakah yakni, nah, sama kata beliau, wa ibahatuhu, sama, boleh, dan mubahnya, wallah alam, diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Ini sama sebenarnya. Tuhuriyatu ma'wa ibahatuhu ibahuma syai'an. Baik, kemudian izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-bashar, ila al-bashrah. Izalah menghilangkan hal apa-apa yang menghalangi sampainya wudu. Bekas-bekas minyak ya, kalau terlalu tebal itu tidak boleh, harus dihilangkan sampai air itu kena kulit. Nah, ini jangan sampai ada yang menghalangi air sampai ke kulit. Misalnya kalau wanita itu apa, pakai kuteksnya, nah kutek ataupun make upnya itu membuat air tidak masuk, nggak boleh. Yang laki-laki juga, kalau misalnya menggunakan satu minyak atau apa obat yang tidak membuat, yang membuat air itu tidak sampai, itu tidak boleh, harus dihilangkan. Ini pernah diceritakan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, diingatkan oleh sebagian muridnya, beliau pernah beberapa hari yang lalu, misalnya 2 atau 3 hari yang lalu. Itu ya Syekh, engkau pernah berapa lama itu menggunakan minyak untuk bikin mesin dingin ya, istilahnya dahan, dahan kayak ini, dahan minyak aselin ya, itu kan lengketnya, lengket dan air terhalang nyampe. Nah, beliau ingat anda, nah beberapa hari yang lalu pakai minyak ini Syekh, dan nah diingatkan oleh muridnya, berarti selama ini berarti anda sholat wudunya tidak sempurna, tidak sempurna sholatnya, tidak sah. Jadi kayak ceritanya kan, saya teringat, iya ya, berapa hari dia baru sadar, kemudian beliau mengulang sholatnya semua sejak beliau, ya beliau hitung berapa kali sholatnya yang tertinggal, artinya dia apa, beliau sholat rahimahullah dalam keadaan wudunya itu dengan apa namanya, karena itu bekas dahan yang airnya itu tidak sampai ke kulit. Ini belum mengganti semuanya. Jadi ada yang ceritakan demikian. Nah, ini taharinya beliau, wallahu a'lam bishawab. Baik, nah ini yang jelas izalatu ma yamna, menghilangkan hal-hal yang mencegah sampainya air ke kulit. Tip X-nya sering hati-hati. Dan tip X itu kan kadang-kadang kita telantor, itu masih nempel, nah, itu harus dikikis lebih dahulu terus sampai air itu membasahi kulit. Kemudian duhul waqtin ala man hadathahu daimun li fardihi. Duhul waqtin, masuk waktu, ala man hadathuhu, atas orang yang hadasnya itu terus untuk dia sholat fardu. Ini kalau orang itu dalam keadaan dia berhadnya ini lama hadasnya, dia baru buatnya apa namanya, dia disyaratkan untuk sholat fardu, nah itu harus dia berwudu. Nah, nanti diterangkan oleh beliau di sini. Nah, ini orang-orang yang punya penyakit salisil baul, besar tadi, atau wanita-wanita yang mustahabah. Nah, wanita-wanita yang mustahabah yaitu dia, nah, terganggu rahimnya, ini mungkin luka atau apa, itu bukan darah haid, maka itu dia punya hal yang khususnya. Mereka berwudu menjelang masuknya waktu, atau setelah masuknya waktu, ketika dia mungkin mendengar azan. Nah, ketika mungkin dia mendengar azan. Nah, dia tetap berwudu, tapi ini pas ketika masuk waktu. Nanti waktu yang berikutnya tidak boleh. Waktu yang berikutnya tidak boleh dia berwudu dengan bersolat dengan wudu yang tadi. Misalnya dia salisil baul, dia mau solat duhur. Dia solat wudu untuk solat duhur. Untuk solat asar, dia menjelang waktu asar baru dia wudu lagi. Begitu juga dengan yang mustahabah. Kalau yang wanita mustahabah, kadang-kadang dibolehkan mereka Nah, seperti diceritakan di antara salah seorang istri Rasulullah SAW, itu dalam keadaan atau seorang sahabat, nah, baskom untuk menyambung darahnya itu tetap berat ketika dia dalam keadaan sholat. Nah, dia tetap sholat dalam keadaannya. Bau yang salisil bau juga demikian. Ya, punya penyakit, nasallahu alaihi wasallam, ya. Dalam keadaan dia sudah buang air, sudah masuk waktu. Nah, tapi penyakitnya itu datang lagi terus. Dan dia tidak bisa berhenti kecuali nanti, nah, terus lama panjang, bahkan bisa lagi menjelang asar. Ya, dia salat sebagaimana keadaan dia. Salat sebagaimana keadaan dia. Dia wudu, kemudian salat, nanti keluar lagi, Allah. Nah, tapi kalau misalnya masih bisa ditenggang, artinya bisa dia rasakan mungkin 15 atau 10 menit itu bisa kering ataupun tidak ada yang keluar, dia sholat. Nah, dia sholat. Baik. Nah, disebutkan sebagian ulama tentang makna ibahah di sini. Makna ibahah ini seperti Syekh Saleh Fauzan membedakan makna ibahah ini, airnya itu bukan air rampokan, bukan hasil rampasan, bukan hasil curi air, bukan hasil curian, bukan hasil apa namanya, yakni sesuatu yang tidak syar'i lah, melanggar syariat. Ini zaman masih mungkin daerah Gunung Kidul, ya, atau tempat pas musim kemarau, atau bagi daerah Arab. Nah, kadang-kadang harus membeli air, ya, membeli air satu ember, satu gentong itu sekian rial misalnya atau sekian dirham. Nah, supaya air itu, dan di antara syarat bahwa dia boleh berwudu dengan air itu, airnya harus halal, harus mubah. Nah, tidak dari rampokan, tidak dari rampasan, tidak dari curian. Nah, dikatakan oleh Syekh Fidhullah, kalau diambil dari yang seperti itu, lam yasih al-wudu bihi, tidak sah salatnya wudunya. Kalau sudah tidak sah wudunya, tidak sah salatnya. Nah, itu juga makanya dikatakan tadi, kalau wudunya tidak beres, salatnya pun tidak beres. Ya. Kalau sudah salatnya tidak beres, akhlaknya pun tidak beres. Ya, tidak genah, tidak baik. Kalau ini bisa baik, itu dibuat-buat. Mungkin takut hukuman, takut disekap, atau malu dengan orang lain, bukan malu kepada Allah. Nah, dan itu sifat munafik. Nah. Baik, kita baca keterangan Syekh Hafizahullah Ta'ala. Taqaddam al-kalam ala syurutil Islam wal-aql wat-tamyiz. Sudah lewat pembahasan tentang syarat-syarat Islam, akal, berakal, dan tamyiz. Orang kafir walaupun dia berwudu sempurna, tidak sah wudunya. Ya, tidak diterima kecuali dia syahadat ketika dia muslim. Wal aql, orang yang berakal, sadar, ya, orang yang berakal, ini dia paham apa yang diperintahkan. Orang yang gila, orang gila tidak diperintahkan untuk berwudu, tidak ada perintah syariat. Demikian pula tamyiz, anak-anak yang mumayyiz. Wa amma syartun niyyah, adapun syarat niat di sini, fa innahu inda wudhu'ihi yanwi bi qalbihi. Adapun niat, maka ketika berwudu dia meniatkan, niat itu dengan hati. Niat itu apa artinya niat yang diniatkan, yang sesuatu yang diniatkan, yang diharapkan? Ikhlas karena Allah. Ikhlas itu dalam hati, bukan dalam ucapan. Maka lafaz, orang melafazkan niat itu salah. Kenapa? Karena berarti belum tentu dia ikhlas. Ikhlas kalau di lisan itu bukan ikhlas. Ikhlas itu di dalam hati, itu amalan-amalan hati. Maka niat itu amalan qalbiyah. Imam Ghazali pun mengatakan demikian. Dan Suyuti Asy-Syafi'i juga mengatakan demikian. Mahal huk al-qalb, itu amalan-amalan hati. Baik. Yang dia biqalbihi, dia niatkan dengan hatinya raf'ul hadas, untuk mengangkat, menghilangkan hadas. Menghilangkan hadas. Nah, besar dalam hal ini hadas kecil. Dalam hal ini hadas kecil. Wala yatanaffadhu bi lisanihi, dan tidak dia lafadzkan dengan lisannya. Nawaitu an atawadda'a li salati dhuhri arba'ati raka'atin lillahi arba'ati raka'at lillahi ta'ala. Jadi kalau ada yang usil, dia niat nawaitu an atawadda'a li salati dhuhri, harinya belum, Pak. Harinya belum, masjid Nabawi misalnya. Ya kan, seperti dikisahkan para ulama, ya, ada orang yang sholat usholi fardasuan segala makmuman, Pak, tanggalnya belum. Ini cerita orang Arab malahan, ya, tanggalnya belum. Nah, baik. Qala wa kadha fi jami' al-ibadat yanwi bi qalbihi wa la yatalaffaz bi lisanihi illa fil hajj wal umrah falahu an yatalaffaz bima nawah. Wa kadha fi jami' al-ibadat, demikian pula semua ibadat-ibadat yang lainnya, dia niatkan dengan hatinya bukan dengan lisannya, kecuali pada haji dan umrah dia lafadzkan apa yang jadi niat dia. Dia mau umrah atau haji. Ya, hajinya tamattu atau haji qiran itu, ya. Allahumma labbaika umratan. Nah, Allahumma labbaika hajjan atau labbaika hajjan wa umratan. Nah, dan juga yang penting untuk dia ingat-ingat juga, kita yang berwudu seperti yang dinasihatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Faymin. Nah, ya, niatkan karena kita berwudu itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, itu niat, dan niatkan pula bahwa kita sedang menjalankan perintah Allah, mengharapkan. Nah, makanya dalam bukan hanya shaum yang disebutkan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu memang itu untuknya ini di lafadznya memang salat, ya, puasa. Ya, kalau kita niatkan, insya Allah pun juga demikian. Kalau benar di dalam fatwa ini, dalam hadis itu, ya, keutamaan wudu. Nah, kalau dia betul-betul niatkan kepada Allah, dia wudu karena mengharapkan ridha Allah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan dia meyakini apa yang disebutkan oleh Rasulullah ketika dia membasuh tangannya, membasuh mukanya, gugur dosa-dosanya bersama tetes-tetes yang terakhir. Air yang keluar dari wudhu tersebut. Nah, itu dia betul niatkan. Nah, betul dia sambil berdoa kepada Allah bahwa dia memperoleh yang demikian. Dosa dari matanya melihat, nah, yang tidak halal untuk dilihatnya. Dosa dari tangannya ketika dia melakukan apa yang tidak layak, tidak halal untuk dilakukan oleh tangannya. Nah, bisa mengambil atau menzalimi orang lain, memukul yang tidak halal untuk dia lakukan. Nah, hanya tinggal minta ampun kepada Allah dengan niat tadi, dengan wudu tadi. Nah, walau ghasala wajhahu 'inda qiyamihi min an-nawm la yuridu wudu thumma badalahu an yatawadda fa innahu yalzamuhu an yaghsila wajhahu lil wudu wa la yaktafi bi ghuslihi as-sadiq. Bangun tidur, dia membasuh mukanya ketika bangun dari tidur, qiyamhi min naum, ya, baru bangun tidur dia cuci muka. La yuridu wudu, bukan untuk berwudu, karena wudu itu secara bahasa ini membasuh empat anggota ini, itu namakan wudu juga, secara bahasa itu wudu juga, tapi tidak mendapatkan pahala kalau dia cuma sekedar membasuh muka seperti, ya, kebiasaan kita mungkin kecil dulu. Nah, cuci muka, cuci kaki, gosok gigi sebelum tidur, kan. Nah itu enggak dapat pahala. Tapi ketika kita niatkan betul-betul kita berwudu dan mulai dibiasakan, ya, ini yang punya anak-anak kecil dibiasakan mulai dia sekarang ini berwudu mau tidur itu. Nah, Nah, ketika dia bangun tidur, dia pun cuci muka, cuci tangan. Kalau dia tidak niatkan wudu, tidak dinilai wudu. Nah, wudu misalnya untuk sholat. Nah, kalau misalnya dia sekedar membasuh muka, itu bukan wudu namanya. Walaupun secara bahasa wudu, tapi bukan wudu yang syar'i. Maka kata beliau, kemudian ketika muncul nampak bagi dia badanahu an yatawadda, muncul keinginan untuk berwudu, fa innahu yalzamuhu an yaghsila wajhahu lil wudu. Maka ketika muncul niat bangun tidur, tadinya cuci muka aja. Ya, betul-betul memang cuci tangan, masya Allah, kumur-kumur. Kemudian cuci muka, tapi tidak niat wudu. Bukan untuk salat. Setelah itu baru dia mendingan salat ini, wudu sekalian. Dia harus ulangi. Nah, orangnya ini an yaghsila wajhahu lil wudu wa la yaktafi bi ghuslihi sadiq li adami wujudi niyatil wudu inda dzalikal ghusli. Jadi dia harus mengulangi membasuh lagi mukanya untuk berwudu dan tidak cukup dengan basuhan yang tadi, ya, karena dia tidak berniat untuk wudu ketika membasuh muka bangun tidur. Paham ini? Nah, ketika dia bangun tidur, masya Allah, ingin segar, dia cuci muka tangan, kumur-kumur, ya, kemudian cuci muka. Itu belum, dia belum berniat wudu untuk sholat. Setelah itu lewat, mendingan wudu. Dia niatkan untuk wudu, dah. Maka dia harus ulangi lagi dari awal, baru dia cuci muka lagi dengan niat wudu. Nah, tidak cukup dia lanjutkan. Sudah wudu, sudah sempurna cuci mukanya. Ya, tadinya tidak niat wudu, tapi setelah muncul keinginan berwudu, dia lanjutkan. Ini tidak sah. Tidak sah. Walau yaghtasala man alaihi janabah litabarrudi nasiyan aljanabah fa innahu la yujzihu an ghuslil janabah li'adami wujudin niyyah. Begitu juga orang yang alaihi janabah sedang tertimpa janabah, keluar maninya. Dia mandi untuk mendinginkan, menyejukkan badannya. Nasiyan aljanabah, lupa kalau dia sedang junub. Fa innahu la yujzi'uhu, maka tidak sah mandinya tadi untuk janabah, untuk mandi janabah. Nah, yang misalnya sabab siang-siang tidur mimpi basah, keluar ternyata mani. Nah, panas. Ya, karena mungkin malu, diam-diam main-main sama temannya, mandi dia. Mana ada bapak mandi siang-siang? Ya dingin, biar dingin, panas. Lupa kalau dia itu jana junub. Nah, kemudian baru teringat. Nah, tadi kan udah mandi kok, enggak sah mandinya. Paham ini? Tidak sah mas mandinya. Dia harus ulangi. Ya, bersihkan semua, kemudian wudu, ya, baru dia basuh rambutnya, kepalanya, baru siram. Nah, yang tadi enggak dianggap. Paham ya? Baik. Qala li adami wujudin niat, karena tidak ada niatnya. Wa ma'aniyatit taharah yastashibu hukmaha hatta tatimma taharah. Nah, bersama niat taharah itu harus dia sertakan terus. Niat itu tetap ada sampai dia selesai bersuci. Falau nawaqat an niyya fi asna'i wudu summa arada ikmal al wudu falaysa lahu dhalika. Falaysa lahu dhalika. Kalau dia misalnya niat memutuskan, menghentikan niatnya, dia wudu kan, baru sampai tangan, berhenti dulu lah, batalkan dulu, enggak jadi wudu dulu. Nah, kemudian ingin menyempurnakan lagi, melanjutkan, maka tidak boleh. Harus dia ulangi dari awal. Bal yata'ayyanu alaihi al-badu. Yata'ayyanu alaihi al-badu bil wudu min awalihi. Bahkan wajib dia memulai wudu dari awal lagi. Wala yukmil ma baqiya alaihi. Tidak boleh dia lanjutkan apa yang tadi tersisa. Walaupun itu tinggal kaki, ya, tinggal kaki, masya Allah, berhenti dulu lah. Kayaknya tadi ada yang tinggalan atau apa sesuatu, ya, berhenti wudhu. Mau lanjutkan lagi tidak boleh. harus dia ulangi lagi. Li'annahu qad alfa ma hasala minhu. Karena dia telah menyia-nyiakan apa yang dia hasilkan, dia dapatkan. Tidak dia lanjutkan terus. Kalau misalnya dia selesaikan sampai kaki terakhir, kemudian dia berdoa, doa sudah selesai. Udah. Mau dia mau dia membatalkan, enggak ada lagi ceritanya. Nah, wa hadha huwa syartul khamis wa syartus salis. Nah, wa hadha syartul khamis ini syarat yang kelima, makna dari istishhab hukmiha. Maknanya istishhab itu menjadikan sahabat, menjadikan teman, artinya nah, dia terus mengiringi, niat itu terus ada di dalam hatinya sampai dia selesai berwudu. Nah, wa syartus salis, kemudian syartus salis inqita'u mujibin, putusnya hal-hal yang membatalkan wudu, berhentinya hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau baul betul-betul berhenti, ya. BAB juga begitu, wudu itu berhenti. Nah, ai inqita'u mujibil wudu wa huwa al hadas, berhentinya hal-hal yang membatalkan wudu. Atau nah, atau berhentinya nah, bisa juga dimaknakan seperti itu, atau di sini dikatakan oleh beliau berhentinya hal-hal yang mengharuskan dia wudu. Mana yang sama? Apa yang mengharuskan seorang itu wudu? Hadas. Ya. Hadas itu kan BAK dan BAB. Iya kan? Nah, nah, itu harusnya. Artinya juga sama. Kalau dia misalnya hadis itu harus betul-betul berhenti, baru dia baru berwudu. Nah, wadzalika bi an yantadir inda iqdai hajatihi hatta in qita ma yakhruj min as-sabilain. Fala yashra fil wudu qabla al-inqita. Nah, itu dengan dia menunggu ketika dia menunaikan hajat, buang air besar dan kecil, sampai betul-betul berhenti apa yang keluar dari dua jalan ini. Mana yang sama kan? Mananya sama. Cuma beliau membahasakannya yang kita mujibil wudu, ya, menghentikan hal-hal yang mengharuskan wudu. Apa yang mengharuskan wudu? Hadas. Nah, mana terjemahannya lain. Ya, berhentinya hal-hal yang membuat wudu itu batal. Nah, jadi dia tidak boleh mulai wudu sebelum berhenti BAK dan BAB-nya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam. Ini syarat sampai syarat yang ke-6. Nah, jadi punya mereka yang punya penyakit salisil baul. Nah, tadi disebutkan beliau betul-betul perhatikan. Ya, dan jangan dikalahkan oleh waswas syaitan. Buang air besar atau buang air kecil, kok kayaknya batal, ada yang netes lagi. Nah, diperhatikan. Ya. Nah, mungkin pakainya ada yang basah enggak? Kalau cuma perasaan, tinggalkan perasaan itu. Ya, hilangkan ta'awudz. Nah, minta tolong kepada Allah, berlindung kepada Allah dari syaitan. Nah, dan syaitan ingin supaya kita tuh berlambat-lambat lama-lama dalam kamar mandi. Betah di kamar mandi. Ya. Nah, itu kamar mandi itu sarangnya syaitan. Nah, antum jangan suka lama-lama di kamar mandi. Nah, cepat ya. Kalau memang sudah selesai hajatnya, nah, cepat keluar. Nah, apalagi laki-laki. Nah, yang sungguh aneh kalau laki-laki itu bisa sampai berjam-jam dalam kamar mandi. Ya, biasanya kalau perempuan ya mungkin bisa dimaklumi, lurnya sekian macam modelnya, sampo-nya. Nah, nah, kalau laki-laki praktis lah. Nah, biasa juga mau bertempur, enggak butuh. Baik, ya. Nanti jangan dibiasakan bersolek berdandan itu bukan kerjaan laki-laki. Ya, makanya diingat kalau Rasulullah tarajjul ribban. Ya, sisiran itu jarang-jarang. Nah, itu bukan kerjaan laki-laki. Nah, tarajjul ribban. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.